抱くことは払わない離婚Ma biasa doa Alay nung abedi Dako Sian pambay naki Natape na somar Halet de hita Sairo Tani dong ami dona di bege ho Shanna ta dalani Ahagurang nang di ho Kuha holong iho Holong na sa Tuhani Dia salah Jalousia ko Taring naman Bolong naman Dua tahun Sia-sia do sude Daku boto ahalana Di kota pohu bungatai Radi boto ho Terma biasa doa Alay nung abedi Daku Sian pambay naki Natape na somar halet de hita Sai rodo bogimi di pikiratku Dia masai dogonoku Tuho alei to Hatani dong ami dona di bege ho Sianata dalani Jalousia ko Taring naman Bolong naman Dua tahun Sia-sia dosure